Pasal salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu 2 rakaat dan lebih. 4 rakaat kah? 6 rakaat kata salah. Tahiyatul masjid sekurang-kurangnya 2 rakaat. Adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Sehingga salat itu tidak gugur meskipun imam sedang mengkhutbah pada hari Jumat, serta kuatnya kewajiban mendengarkan kepada khatib. Mendengar khatib hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Terutama orang 40 itu dulu. Kalau kita masuk masjid, kita masih dituntut untuk sembahyang tahiyatul masjid. Kalah mendengarkan khutbah itu. Padahal kan di situ kita mendengarkan khutbah disuruh. Tapi kalau kita masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, apakah kita langsung duduk mendengar khutbah atau tahiyatul masjid dahulu? Tahiyatul masjid dahulu. Daripada kuatnya anjuran sembahyang tahiyatul masjid itu. Jika ia mengerjakan salat fardu atau qadaan, maka tahiyatul masjid itu tertunaikan dengannya dan ia berhasil mendapat keutamaan. Masuk masjid langsung sembahyang duha. Masuk masjid langsung mengqada sembahyang zuhur umpamanya. Nah, itu takurung termasuk sudah tahiyatul masjid di situ. Kecuali tahiyatul masjid yang dinazarkan. Nah, itu kada masuk. Tahiyatul masjid yang dinazarkan. Aku bernazar bila mana ini aku hendak sembahyang tahiyatul masjid. Nah, masuk masjid mesti sembahyang tahiyatul masjid. Kada gugur dengan sembahyang duha, dengan sembahyang mengqada di masjid kada gugur. Tapi kalau kita kada bernazar apa-apa, kita masuk ke masjid langsung sembahyang qabliyah umpamanya. Nah, masuk sudah tahiyatul masjid di situ. Dan ia berhasil mendapat keutamaan. Karena yang dimaksudkan adalah agar ia pada permulaan masuknya itu tidak kosong dari ibadah yang khusus dengan masjid sebagai pelaksanaan hak masjid itu. Karena yang dimaksudkan adalah agar ia pada permulaan masuknya itu tidak kosong dari ibadah yang khusus dengan masjid. Masjid dibina untuk apa? Lissalah, untuk sembahyang. Fungsi masjid utama itu adalah untuk sembahyang. Sehingga amal ibadah apapun yang dilakukan di masjid bila mengganggu sembahyang, hukumnya haram. Kenapa? Karena fungsi masjid utama itu adalah untuk salat. Nah, kita masuk masjid, kita mesti menunaikan hak masjid. Ibadah khusus untuk masjid apa? Salat. Nah, jadi salat tahiyatul masjid. Oleh karena itu makruh masuk masjid tanpa wudu. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu makruh masuk masjid tanpa wudu. Kenapa? Karena kada kawa menghormati masjid. Kada kawa sembahyang tahiyatul masjid. Jika ia masuk masjid karena liwat atau duduk, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan maha besar Allah. Ia mengucapkannya sebanyak 4 kali. Misal kita masuk masjid, hendak sembahyang tahiyatul masjid, katia bahadas, ada boleh sembahyang. Nah, untuk menutupi itu baca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikatakan bahwasanya itu mengucap 4 kali tadi membandingi dua rakaat pada keutamaannya. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu, bila kita masuk masjid, duduk kita, nah sudah kehilangan waktu tahiyatul masjid. Bisa masuk masjid, pang berduduk ha. Nah kada kau lagi sembahyang tahiyatul masjid karena sudah duduk. Jakanya berdiri aja, kada berduduk. Nah masih ada waktu untuk tahiyatul masjid. Berdiri misal di masjid, walaupun lawas berdiri, nah, masih ada waktu tahiyatul masjid. Kalau yang masuk masjid duduk walaupun satu umat, kada kau lagi sembahyang tahiyatul masjid, sudah hilang apa waktunya, sudah habis waktunya. Nah oleh karena itu kita biasa hari Jumat datang ke masjid pas orang azan, orang bang. Masuk orang bang, jangan berduduk, berdiri. Hendak menyahuti azan dahulu berdiri, berdiri. Tuntung kita menyahuti orang azan, tuntung azan, sembahyang, sembahyang apa kita? Sembahyang qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat nih. Nah, orang sudah bang, qabliyah Jumat. Karena kita berdiri aja tadi menunggu tadi. Sembahyang qabliyah Jumat otomatis termasuk tahiyatul masjid di dalamnya, dapat pahalanya. Amun kita orang bang masuk ke masjid duduk, duduk. Tuntung orang bang sembahyang qabliyah Jumat, nah kada dapat pahala tahiyatul masjid, kada dapat pahala karena sudah berduduk bang tadi kita. Nah, jadi menunggu orang azan itu kalau kita hendak menyahut azan itu berdiri aja. Menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya tahiyatul masjid itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu karahiyah, makruh mengerjakan salat, yaitu sesudah salat asar, sesudah salat subuh, waktu tergelincir matahari, waktu terbit matahari, dan waktu terbenam matahari. Tahiyatul masjid tetap dituntut. Masuk ke masjid pukul 12 sembahyang tahiyatul masjid. Sampai yang lain kada bolehnya tuh. Kenapa? Karena matahari parahatan tergelincir. Matahari tenggelam kada boleh sembahyang. Matahari terbit kada boleh sembahyang. Imba asar kada boleh sembahyang sunat. Imba subuh kada boleh sembahyang sunat. Tapi kalau kita masuk masjid walaupun imba asar tetap dituntut tahiyatul masjid. Masuk masjid imba sembahyang subuh tetap tahiyatul masjid.